Ah, kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi ada koneksi yang bermasalah. Summa dhabitu jawazi tayammumi, kemudian dhabit standar. Jawazi tayammumi standar, orang boleh bertayammum, yaitu al-ajzu an istimalil ma'i, yaitu ke al-ajz. Al-ajiz itu artinya ketidakmampuan an istimalil mai, untuk menggunakan air. Jadi standarnya itu adalah dhabit. Dhabit itu artinya standar jawazu tayammum. Standar bolehnya orang bertayammum itu al-ajizu, yaitu ketidakmampuan an istimalil mai untuk menggunakan air. Jadi dhabit itu adalah standar, teman-teman. Ini biasa dipakai oleh ulama-ulama fikih untuk menunjukkan bahwa ini adalah kaidah. Jadi standar dhabit dengan kaidah itu sama. Bedanya kalau dhabit itu fi bab wahid. Kalau dhabit itu adalah standar kaidah, rumus ya. Kalau kaidah itu bahasa Indonesianya rumus. Kalau kaidah itu luas, mencakup seluruh masalah dalam masalah-masalah fikih seperti al-umuru bi maqasidiha, itu kaidah fikih yang kubra. Al-umuru bimaqasidiha al-yakinu la yuzalu bisyak. Ini kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak itu, yaitu itu rumus untuk setiap masalah dalam syariat. Jadi setiap masalah dalam syariat pakai kaidah itu bisa. Al-umuru bimaqasidiha bisa dipakai semua masalah. Kemudian ad-dararu yuzal bisa dipakai ke semua masalah. Nah kalau dhabit itu juga sama kayak kaidah, dia rumus. Cuman bedanya dhabit dengan kaidah, dhabit itu rumus untuk satu masalah fikih doang gitu. Jadi lebih sempit daripada kaidah. Kalau kaidah itu banyak begitu ya. Kalau rumus cuman satu, masuk pada satu masalah. Wa dhabitu jawazi tayammumi al-ajzu, dan dhabit bolehnya orang bertayammum al-ajzu ketidakmampuan an istimalil ma'i untuk menggunakan air. Kenapa dia tidak bisa menggunakan air, tidak mampu? Imma li ta'adzurihi. Entah karena memang li ta'adzurihi, karena airnya enggak ada. Ta'adzur, airnya enggak ada. Au li usrihi. Atau karena ya susah, airnya ada cuman susah untuk menggunakannya, karena sebab li khawfi dararin zahirin. Li khawfi dararin zahirin, karena sebab ada mudarat. Doror ya, doror sesuatu yang akan timbul nyata, doror yang bahaya gitu ya, bahaya yang timbul nyata. Walil ajzi asbabun, dan ketidakmampuan itu sebabnya banyak. Lil ajzi asbabun, dan ketidakmampuan untuk menggunakan air itu sebabnya banyak. Minha diantaranya as-safar, yaitu bepergian jauh. Wal maradi, dan juga sakit. Wal aslu fi dhalika, ahlan bikum sir Yazid. Wal aslu fi wal marad, wal aslu fi dhalika qauluhu ta'ala, dan apa yang menjadi dalil bahwa ketidakmampuan menggunakan air itu boleh untuk bertayamum, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba, Al-Maidah ayat 6. Ini kalau urutan ayatnya kan, wa in kuntum marda au ala safarin, kan gitu. Kau kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaithi au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Itu kan lengkap ayatnya begitu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al ma'na wa in kuntum marda. Jadi maknanya, makna dari takdir dari ayat ini, wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, fatayammamu gitu. Jadi sakit enggak bisa gunain air, fatayammamu, maka bertayammumlah. Wa in kuntum mardo, wa in kuntum ala safarin, dan kalau kalian dalam perjalanan, wa lam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, biasanya begitu ya. Jadi wadhabit, thumma dhabit, ya thumma dhabit, thumma dhabit, bukan wadhabit, thumma standar. Wa in kuntum ala safarin fa walam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian dalam perjalanan tadi ya, bahwa safar itu bukan laisat min syarti at-tayammum. Safar itu bukan syaratnya tayammum. Syaratnya tayammum itu ya al-anjizu an isti'malil ma. Standar yang boleh tayammum itu ketidakmampuan menggunakan air. Tapi biasanya orang safar itu dapat kondisi itu. Jadi bukan safar sebab orang boleh tayammum, tapi safar adalah madzinah, kan gitu. Kondisi di mana biasanya orang susah dapat air di ketika safar. Jadi jangan anggap kalau kemudian orang safar kemudian langsung boleh tayammum, jangan begitu. Karena safar itu sesuatu yang apa namanya? Kondisinya bukan sebab dianya begitu. Summa al-ma'u fi haqna, baru dijelasin ini. Summa fil summa al-ma'u fi haqqil musafiri lahu arba'atu ahwal. Kemudian air fi haqqil musafiri, bagi orang yang musafir itu, lahu ay, dia punya arba'atu ahwal. Air itu punya empat keadaan. Jadi kondisi air bagi musafir itu biasanya ada empat keadaan. Ahaduha, yang pertama ahaduha muzakkar ya, karena ahwal. Ahaduha halun ahwalun. Ahaduha yang pertama ayyatayaqqana adamal ma. Yang pertama ayyatayaqqana adamal ma'i hawalaihi. Dia yakin seyakin-yakinnya. Adamul adamal ma'i, ketiadaan air. Ya, musafir ini yakin bahwa air itu enggak ada. Hawalaihi, di sekitarnya. Hawalaihi itu min arba'ati jihad. Min arba'i jihad. Depan, belakang, kiri, kanan. Min amamihi wa khalfihi wa shimalihi wa yasarihi. Jadi empat jihad itu dia yakin bahwa tidak ada air dari empat jihad tersebut. Bi ayyakuna fi ba'di rimaril bawadi. Seperti ayyakuna bi ayyakuna fi ba'dil imali fi ba'dil rimalil bawadi, seperti keberadaannya fi ba'di di sebagian rimal al bawadi. Rimal bawadi itu padang pasir, al bawadi itu sahra, kan gitu. Sebenarnya fi ba'di sahra beres loh. Ayyakuna fil bawadi atau ayyakuna fi sahra udah selesai itu, cuma ditambahin biar dramatis. Fi rimal fi rimalil bawadi, di pasirnya padang pasir. Jadi dia di tengah padang pasir. Kalau orang di tengah padang pasir itu kan nyari oase susah. Dan sudah hampir yakin, bahkan mungkin yakin kalau emang enggak ada air di sekitar dia, gitu. Fa hadza yatayammam, maka orang ini musafir ini yatayammam, dia bertayamum wala yahtaju ila talab, dan dia tidak butuh untuk mencari air. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih dalam pandangan ulama Syafi'iyah, li'anna talab wal hala hadhihi abathun. Li'anna talab wal hala hadhihi abathun, karena mencari air wal hala hadhihi, dan keadaannya seperti ini, dia di tengah padang pasir, itu abath, itu sesuatu yang sia-sia. Jadi nyari air ketika di padang pasir ya sia-sia, enggak berguna. Itu kayak bolehin pilkada tapi enggak ada kumpul-kumpul, sia-sia maksud politik. Jadi kayak bolehin pilkada tapi enggak ada kumpul-kumpul, ya sia-sia instruksi itu. Kata apa namanya? Karena enggak mungkin. Wal hala atsaniyah, dan keadaan yang kedua. Di mana keadaan air bagi orang musafir. Jadi kalau orang, jadi pertama dia yakin bahwa dia itu tidak ada air. Kalau dia yakin tidak ada air, ya tentu keyakinan itu kan muncul karena sebab kebiasaan, kan begitu. Dia di tengah perjalanan, bisa jadi kalau di Indonesia itu bukan di tengah padang pasir, tapi di mana di pemukiman pelosok dalam gitu ya, yang jauh dari sumber air. Artinya di Indonesia itu masih banyak kan tempat-tempat yang tidak terjamah peradaban. Padahal lokasinya dekat sekali dengan kota misalnya. Di Banten masih ada gitu ya. Kemudian orang nyasar ke situ, masuk ke dalam hutan. Dia bingung kan, nyari depan daun semua. Kiri daun semua. Kiri pohon semua. Kanan rawa. Apa namanya, hutan. dia bingung mau nyari air kemana. Maka di ketika dia yakin, dia bertayamum. Gitu. Al-hala al-thaniyah, keadaan yang kedua atau kondisi air bagi orang musafir itu yang kedua, ayyujawwiza wujud al-ma'i. Dia mampu wujud al-ma'i, yujawwiz, dia punya kemampuan wujud al-ma'i, menghadirkan air haulahu, di sekitarnya. Dia punya itu kemampuan untuk menghadirkan air tajwizan qariban awai ba'idan. Baik itu kemampuannya dekat, maksudnya gampang begitu ya, tinggal korek doang, au ba'idan, atau memang cukup jauh. Cukup jauh bisa berarti effort untuk dapat air itu berat, atau effortnya emang jauh, cukup berjalan jauh. Fahadha, jadi dia yakin, dia punya feeling bahwa dia akan dapat air. Kita bisa nih menghadirkan air gitu. Nah, ini kan masih pagi nih, ini embunnya banyak nih begitu. Ini embunnya banyak nih. Di daun-daun banyak embun, cuman untuk menghadirkan air yang cukup buat kita wudu, effortnya kudu gede. Tapi dia punya kemampuan untuk itu, punya kemampuan untuk menghadirkan air. Fahadha, maka yang kayak gini, yajib alaihi talab. Maka yang seperti ini dia wajib talab, dia wajib mencari. Bila khilafin, tanpa ada perdebatan. Li'anna tayammuma taharatu daruratin. Nah, ini penting nih. Karena tayammum itu taharah darurah. Jadi bahkan ulama menyebut tayamum itu bukan bagian dari taharah. Allah anzalaku, bagaimana ayatnya? Liyutahhirakum, kan gitu. Taharah itu cuma pakai air, mandi, taharah sugro wudu, taharah kubro, dia mandi janabah. Tayamum itu cuma pengganti, darurat gitu. Laisat taharatan fi dhatiha, itu maknanya. Tayamum laisat taharatan fi dhatiha, dia bukan adalah tayamum, bukan taharah itu sendiri, karena taharah itu wudu atau dengan mandi, mandi besar. Taharah itu posisinya mengganti, dan dia dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan di mana airnya sudah ada, maka hilang tuh kedaruratan. Tayamumnya juga enggak batal. Ma imkani taharati bil ma, li'anna tayamuma taharatu daruratin, karena tayamum itu taharah yang sifatnya emergency. Ma imkani taharah bil ma, ketika ada kemungkinan bisa bertaharah dengan air, maka tayamum jadi darurat. Keadaannya itu masih ada kemungkinan air tuh di situ tuh. Atau dalih lagi jalan gitu ya, dia merasa enggak ada air, kemudian dia bertemu ada orang, dua orang, tiga orang mendapatkan, misalnya dapat air. Dari mana mas air itu? Jalan lagi kira-kira 2 km lagi. Nah, datanglah dia gitu. Itu yang kedua. Yang kedua itu, jadi pertama yakin banget kalau airnya itu ada. Yang kedua, ada kemungkinan air itu ada. Dia bisa buat kemungkinan itu. Yang ketiga, al-hala al-thalitha ayyatayaqan wujud al-ma'i hawalaihi wa hadha lahu thalathu maratibah. Dan yang ketiga, keadaan air bagi orang musafir itu ayyatayaqan, musafirnya yakin sekali wujud al-ma, adanya air, hawalaihi, di sekitar dia, wa hadha lahu thalathu maratibah, dan keadaan ini punya tiga kondisi. Jadi dari tiga, empat kondisi, nomor tiga dibagi lagi. Jadi tiga, al-martabat al-ula. Level pertama, kondisi di mana musafir yakin bahwa dia itu punya air. Dia yakin sekali. Yakin itu berarti level idrok al-ula. Level idrok tertinggi, yakin. Gitu. Yang kemudian, yang kedua, dhon. Yang ketiga, syak. Yang keempat, waham. Kan gitu. Jadi yakin itu artinya tidak ada lagi kira-kira. Emang udah nyata ada, ya ada air begitu. Tapi kalau zon itu kan 70-30%. Zonnya bilang 70 itu. Zon ini mungkin yang bagian yang kedua nih ya. Zon. Ini bagian yang ketiga tuh yakin. Sekali bahwa ada air. Nah, keyakinan dia ada air itu punya levelnya. Level pertama, ayyakuna al-ma' ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziruna lil-hatabi wal-hashishi wal-ra'i. Ayyakuna al-ma', air itu berada ala masafatin, dalam jarak, yantashiru ilaiha an-nazirun, yang biasanya orang-orang itu bisa menyebar, lil-hatabi untuk nyari kayu, wal-hashish untuk nyari rumput, wal-ra'i untuk gembala kambing. Jadi maksudnya begini, orang dulu begitu ya, kalau dia datang ke hutan nyari kayu, ya dia nyari itu di tempat yang banyak kayunya, atau dia nyari rumput buat buat buat ternaknya, dia nyari rumput. Nah, dari mulai dia nyari rumput sampai dia kumpulin rumput itu biasanya jaraknya itu ya segitu doang. Artinya nggak jalan sampai dari pagi sampai sore kagak. Paling jaraknya tuh dari ya kayak inilah di tengah padang kemudian kita nemu ada ada taman gitu ya. Jarak jarak taman itu mungkin berapa sekian kilometer. Nah, orang tuh biasanya nyari rumput ya dari sini ke situ doang, dari sini ke situ doang gitu. Jadi kalau tanya orang tukang kambing, nyari rumput biasanya dari jalan kemana-kemana ya kira-kira sekian kilo lah. Nah, itu maksud jaraknya itu. Jadi jarak yang biasanya orang anazilun, orang-orang yang beristirahat tuh, anazilun itu kan orang-orang yang datang dari jauh, keluar dari kota, kemudian nyari rumput kan gitu. Nyari rumputnya, dari mulai dia motongin rumput terus disisirin tuh tempat itu sampai berapa kilometer ya segitulah maksudnya Mas Safa. Jadi air itu ada, tapi dalam jarak yang sama seperti orang biasanya nyari rumput atau biasanya orang gembala, kan gitu. Orang ar-ra'i mulai gembala kambing dari sini sampai sana kan gitu. Orang gembala kambing nggak satu kota digembalain semua, tapi dari mulai sini itu. Fayajibu sa'yu ilal ma'i, maka kalau memang kondisi airnya, level martabat atau level airnya itu ada pada jarak tersebut, yakin ada air. Level pertama kondisi airnya itu ada pada jarak biasanya orang nyari rumput. Fayajibu sa'yu, maka dia wajib berusaha ilal ma'i untuk mendapatkan air, wala yajuzu tayammum, dan dia enggak boleh tayammum. Qala Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ini ulama Syafi'i abad ketiga ya. Salah satu abad ketiga atau abad keempat saya lupa. Ini salah satu temannya Imam Al-Ghazali. An-Naisaburi. Jadi An-Naisaburi ulama fikih Syafi'inya ya beliau itu. Ibarat kita ini apa istilahnya? Rujukan An-Naisabur, seluruh ulama Naisabur rujukannya beliau Muhammad bin Yahya. Qala Muhammad bin Yahya, Syekh Muhammad bin Yahya mengatakan la'allahu, kayaknya gitu. La'allahu itu kayak kalau bahasa kita kayaknya ya. Kayaknya min nisfi farsakh, jarak di mana yantashiru an-naziluna lil hatabi wal hashisi war ra'i, jarak di mana orang biasanya gembala kambing ya rumput ngumpulin kayu bakar tuh biasanya orang nyarinya tuh sekitar nisfu farsakh, setengah farsakh. Satu farsakh itu khamsatu amyal. Satu farsakh itu 3 mil ya, biasanya satu farsakh itu 3 mil atau 5 mil. Kalau setengah farsakh berarti ya 3 mil lah gitu lah. 2 atau 3 mil. 2 atau 3 mil itu kira-kira berapa? 5 km. Gitu. Atau lebih rendah daripada itu. Farsakh itu 3 mil ya. Farsakh itu berapa? Seingat saya farsakh itu 3 mil. Maka kalau setengah farsakh berarti 1,5 mil. 1,5 mil itu kira-kira 1 mil aja kan 1,5 kilometer. Berarti kalau 1,5 itu ya 2,5 kilometer sampai 3 kilometer lah begitu. Jadi nyari jarak airnya itu ada. Artinya ketika kita berdiri di sini, kita sedang musafir, datang waktu sholat. Sudah mau habis waktu sholat, kemudian nyari air nggak ketemu tuh apa, kita yakin ada air, airnya tuh jarak segitu, jarak 3 mil itu atau setengah daripada itu, 1,5 mil, maka kita wajib datang ke situ, kita nggak boleh tanya. Muhadhil masafat fusyurat fokal masafat inda tawahumi, begitu. Dan masafah ini, jarak ini, jarak nisfu farsakh itu. Ya betul, satu farsa 3 mil, betul. Satu farsa 3 mil berarti kalau setengah farsa 1,5 mil. 1,5 mil itu, 1 mil itu kan 1,5 kilometer. Kalau 1,5 berarti 3 kilometer lah begitu ya. Terima kasih Pak Jagat. Berarti 3, kita bilang 3 kilometer. Wahadzihil masafa, dan jarak ini, jarak setengah farsa itu fusyurat, itu ditafsirkan fauqal masafah, lebih daripada itu inda tawahumi, ketika dia ragu gitu, ketika dia tawahum. Jadi maksudnya tawahum itu dia tidak apa namanya tidak yakin jaraknya begitu. Artinya gini apa namanya keyakinan adanya air itu kalau air itu jarak level pertama keberadaan air jaraknya itu sekitar setengah farsah gitu. Tapi akan sangat jauh lebih baik kalau itu dinaikkan jaraknya menjadi satu farsah mungkin menjadi 3 mil ketika tawahum. Ketika dia tawahum jarak dari situ sampai tempat airnya itu dia nggak jelas tuh kira-kira berapa ya. Nah, mending dinaikin aja gitu. Jadi dari tempat dia berdiri sampai kemudian ada air, nah, jaraknya tuh dia tidak tawahum. Jaraknya yang pasti berapa gitu. Nah, maka mendingan dinaikin aja. Naikinnya itu untuk menjaga ke apa namanya? Menjaga dia tetap berusaha gitu. Jangan kalau kita batasi sampai setengah farsah atau 1,3 mil, 1,5 mil, kemudian pas 1,5 mil nyampe ternyata enggak ada air. Kan kalau gitu kita langsung boleh tayamum, enggak. Jadi kita naikin gitu. Jaraknya menjadi lebih daripada setengah farsah gitu. Al-martabatu atsaniyah, level yang kedua. Ketika orang yakin, seorang musafir yakin bahwa ada air, ayyakuna ba'idan, jarak airnya tuh ada cuman jaraknya jauh. Bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu. Yang mana ketika dia ilaihi menuju ke atau berusaha untuk mengambil air tersebut, kharajal waqtu, keluar waktu salat. Fahadha yatayammamu an alal madhhabi, ini kondisi ini dia boleh langsung bertayamum alal madhhabi menurut pendapat madhhab. Li'annahu faqidun lil ma'i fil hal, karena orang ini adalah faqidun lil ma'i fil hali. Faqidun, dia enggak punya air fil hali ketika itu. Jadi kondisinya dia boleh bertayamum karena ketika itu dia adalah orang yang enggak punya air. Kalaupun dia datang ke tempat air waktu sholat sudah selesai gitu. Waktu salat telah selesai. Walau wajib intizarul ma ma'a khurujil waqti lama saga tayammumu aslan. Walau wajib intizar, kalau seandainya diwajibkan dia untuk intizarul ma, menunggu air, ke ma'a khurujil waqti, kemudian waktu salatnya selesai, lama saga tayammum, maka enggak boleh tayammum. Ya enggak boleh tayammum. Jadi kan gini, yaudah nunggu aja sampai air datang. Kalau nanti air belum datang juga sampai kemudian dia datang waktu sholat, ketika itu kan udah nggak boleh tayamum karena datang waktu sholat baru yang dia harus lakukan nyari air lagi kan percuma akhirnya. Untuk sholat sebelumnya ya, katakan sholat zuhur sama sholat asar, datang waktu sholat zuhur nyari air nggak ketemu, dia yakin air ada sih, cuman airnya tuh di sono no, jaraknya sekian kilometer. Kalau kita ke sono waktu sholat selesai. Tapi bakal ada sih gitu, bakal ada orang yang datang sini. Bakal ada orang datang sini buat ngambil air buat kita gitu. Tapi nunggunya kita air datang tuh bikin kita keluar waktu sholat. Kalau benar orang boleh nunggu, nantilah tunggu aja nanti kan datang. Ketika air itu datang begitu ya, waktu sholat udah selesai gitu. Kalau dia beneran gak datang, maka kewajibannya bukan tayamum. Kewajibannya nyari lagi gitu. Karena waktu sholat baru, waktu sholat baru. Wah, mana tadi? Bikhilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu. Berbeda kalau airnya tuh ada pada dia, wa khaufa fawatil waqti, dan dia khawatir keluar waktu salat law tawaddu'a, kalau dia wudu. Jadi kalau yang tadi airnya enggak ada. Air yang enggak ada, dia khawatir waktu salat selesai kalau dia nyari air karena air ada tapi jauh, maka dia tayamum. Nah, ini beda cerita kalau airnya ada dekat dia. Cuman saking sibuknya waktunya sempit sehingga kalau dia wudu fawa khaufa fawatal khaufa fawatal waqti law tawaddu'a, dia khawatir waktu salatnya lewat kalau dia berwudu, fa innahu la yajuzu tayammum, dia orang kayak gini enggak boleh bertayamum karena airnya ada. Adal madhhabi, menurut pendapat madhab, li annahu laysa bifaqidin, karena orang seperti ini laysa bifaqidin, bukanlah orang yang tidak punya air. Faqidin lil ma'i fil hal, maka orang seperti ini bukanlah orang yang tidak punya air ketika itu. Summa hadhil masafa, kemudian jarak ini nih, jarak di mana dia boleh apa, di mana jaraknya diperkirakan bakal keluar waktu sholat. Tsumma hadhil masafa, jarak jauh yang dikhawatirkan keluar waktu sholat kalau dia nyari, tu'tabaru bi waqti sholatil hajirati bi kamaliha. Itu dihitungnya bi waqti sholat, dengan waktu sholat yang ada ketika itu dengan sempurna gitu. Jadi waktu sholat gitu. Contohnya datang waktu zuhur. Zuhur jam 12 sampai jam 3. Jarak air ada noh. Di Majalengka, Jakarta ke Majalengka 3 jam ya. Kalau jalanannya normal. Contoh gitu ya. Dalam jangka 3 jam tuh ya, dalam jangka 3 jam tuh ya, perjalanan tuh akan makan waktu sampai 3 jam ya, akhirnya membuat dia membuat waktu sholatnya selesai. Jadi hitungannya tuh waktu sholat gitu. Hitungannya waktu sholat. Bukan hitungannya ketika dia sadar mau tayamum. Misalnya tadi ya, zuhur jam 12 sampai jam 3 gitu. Ya maka yang dikatakan jarak jauh yang sehingga kalau dia nyari waktu sholat habis itu ya jarak dari jam 12 sampai jam 3. Jarak waktu sholat gitu. Bukan jarak di mana dia mulai gitu. Bukan jarak di mana dia mulai. Hatta law wasala ila manzilihi fi akhiril waqti wajaba qasdul ma'i wal wudhu'i wa in fatal waqti gitu. Ini hitungannya ada urusan. Mohon maaf, kita akhiri dulu. Anak saya ada masalah. Mohon maaf, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan esok hari. Anak saya ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.